Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Atwa salam mengatakan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai zakat yang ini semua dapat mensucikan mereka dan membersihkan kesalahannya. Ya. Zakat juga menjadi sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan para fuqara wal masakin. Zakat sebagai bagian dari bentuk ihsan terhadap mereka, kebaikan terhadap fuqara wal masakin. Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan kepada kaum mukminin untuk berbuat yang baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaknya kalian semua melakukan kebaikan karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Zakat adalah sebab dukhulul jannah. Sebab di mana seseorang akan dimasukkan ke dalam jannah. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini berkata, "Dullani ala amalin a'maluhu yudnini minal jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan didekatkan ke surga dan dijauhkan dari ancaman api neraka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah. Kamu beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, kemudian tuqimus shalah, kamu dirikan shalah, wa tu'tiz zakah, dan kamu tunaikan zakat. Khonafidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi zakat adalah ibadah yang sangat agung. Wajib bagi kita semua ketika hendak menunaikan zakat untuk menanamkan niat yang lurus. Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Ya. Adapun hal-hal yang harus dikeluarkan sebagai zakat, maka para ulama menyebut ada empat. Ya. Yang pertama adalah al-amwal, harta benda. Seperti uang. Ya. Atau barang dagangan. Ya. Ini pertama, al-amwal, harta benda. Kemudian yang kedua, al-mashiyatu minal an'am, binatang ternak. Yang ketiga, az-zahab wal-fidhah, emas dan perak. Dan yang keempat, al-khariju minal ard kal-hubub, hasil bumi seperti biji-bijian dan yang lainnya. Jadi kalau dikelompokkan, ya, yang wajib dikeluarkan sebagai zakatnya itu ada empat. Al-amwal, harta benda, sekali lagi. Yang kedua, binatang ternak. Kemudian yang ketiga, emas dan perak. Dan yang terakhir adalah hasil bumi seperti biji-bijian dan semisalnya. Nah, siapa saja yang harus mengeluarkan zakat? Ini terkait dengan syarat, syarat wajibnya zakat. Yang pertama adalah muslim, jelas Islam. Kalau ada orang kafir mengeluarkan zakat, maka zakatnya tidak diterima. Ya. Orang kafir mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya, maka zakatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dia kafir. Syarat mutlak, ya, pertama adalah seorang muslim, Islam. Yang kedua adalah istiqrarul mulkiyah, kepemilikan yang tetap terhadap harta yang akan dikeluarkan zakatnya. Kepemilikan yang tetap, bukan harta pinjaman, tapi harta milik pribadi, bukan milik orang lain. Kemudian berikutnya sampai pada nisab, sampai pada nisab. Tidak wajib mengeluarkan zakat kalau belum sampai pada nisabnya. Ini syarat yang sangat penting. Karena tidak sedikit orang yang punya niatan baik, ingin membersihkan hartanya, menunaikan hak hartanya, kemudian ia menyerahkan sejumlah hartanya kepada fakir miskin. Setiap saat, setiap waktu, dan dianggapnya sebagai zakat. Padahal secara aturan, harta yang dikeluarkannya itu belum sampai pada nisab. Ya. Maka sangat disayangkan. Kam muridan lil khair lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi belum sampai kepada kebaikan yang sesungguhnya. Yang keempat adalah mururul haul. Harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat itu sudah melewati satu tahun. Melewati satu tahun. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Hadis riwayat Ibnu Majah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tidak ada zakat dalam harta sampai harta tersebut melewati satu tahun usianya. Jadi kalau harta itu sudah mencapai nisabnya, kemudian sudah melewati satu tahun dari awal ketika sampai pada nisabnya, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Ya. Kalau kita punya harta baru sampai nisabnya tetapi belum melewati satu tahun, maka belum ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Demikian sebaliknya. Jika kita punya harta sudah melewati satu tahun tetapi tidak sampai pada nisabnya, juga belum ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka masalah pertama terkait dengan zakat ini adalah tentang zakatul an'am. Zakat binatang ternak. Poin pertama yang terkait dengan masalah ini adalah bahwa siapa saja yang memiliki binatang ternak seperti kambing, sapi, atau unta yang digembalakan. Yang digembalakan. Dalam artian binatang ternak tersebut mencari makan sendiri. Maka ada zakat yang harus dikeluarkan. Ya. Itu pun kalau sudah mencapai jumlah tertentu. Kalau sudah mencapai jumlah tertentu. Ya. Misalnya, unta baru dikeluarkan zakatnya kalau jumlahnya sudah mencapai 40 ekor. Ya, jumlahnya sudah mencapai 40 ekor. Kemudian gonam, kambing baru dikeluarkan jumlahnya, baru dikeluarkan zakatnya kalau mencapai jumlah 40 ekor. Sapi juga baru dikeluarkan zakatnya kalau jumlahnya mencapai 30 ekor. Kalau seseorang punya unta 40 ekor, unta ini termasuk unta yang digembalakan, mencari makan sendiri, maka zakat yang harus dikeluarkannya hanya 1 ekor. Dari 40 ekor itu. Ya. Seseorang punya sapi. Ya. Seseorang punya sapi. Jumlahnya mencapai 30 ekor. Ini sudah sampai nisab. Jumlahnya mencapai 30 ekor. Maka zakat yang harus dikeluarkan hanya 1 ekor saja darinya. Ya. Begitupun ketika seseorang punya kambing. Jumlahnya mencapai 40 ekor. Maka zakat yang harus dikeluarkan darinya hanya 1 ekor. Ya. Adapun kalau binatang-binatang ternak tadi tidak digembalakan. Kalau binatang-binatang ternak tadi tidak digembalakan, dalam artian si pemiliknya lah yang membawakan pakan untuknya, maka tidak ada zakatnya. Kecuali kalau binatang-binatang ternak tersebut dijual belikan. Kecuali kalau binatang ternak tersebut dijual belikan. Ya. Maka harus dikeluarkan zakatnya dari hasil jual beli tersebut. Ya. Tentunya kalau sudah mencapai nisab dan melewati 1 tahun. Berapa zakat yang dikeluarkannya? 1/40 atau 2,5%. Ya. Jadi poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan kuda. Terkait dengan kuda. Kuda ini tidak masuk dalam kategori binatang ternak. Ya. Maka tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya kecuali kalau kuda ini juga dijual belikan. Ya. Seorang punya kuda. Masya Allah, ada 20 ekor kuda dia punya. Ya. Tidak ada zakatnya. Kecuali kalau kuda-kuda tersebut diperjual belikan. Maka hasil dari penjualan kuda itu, uangnya, kalau mencapai nisab, dan sudah melewati 1 tahun, dikeluarkan zakatnya. Ya. Berapa? 1/40. 2,5%. Ini seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Demikian juga dengan binatang-binatang lainnya yang tidak termasuk ke dalam binatang ternak. Ayam misalnya. Seseorang jadi pengusaha ayam. Ya. Punya banyak ribuan ekor ayam. Tidak ada zakatnya kecuali kalau diperjual belikan. Maka hasil dari penjualannya itu, uangnya, kalau mencapai nisab dan melewati satu tahun baru dikeluarkan zakat 2,5% atau 1/40. Nah, tidak ada aturan kalau seseorang punya 40 ekor ayam maka zakatnya 1 ekor ayam. Dah. Ya. Itu binatang ternak. Sedangkan ayam tidak masuk dalam kategori itu. Nah. Baik, masalah yang kedua adalah tentang zakatul hubub wassimah. Zakat biji-bijian dan buah-buahan. Ya. Ada beberapa poin terkait dengan masalah ini. Poin pertama, biji-bijian dan buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab. Kapan dikeluarkan zakatnya? Ketika panen. Ketika apa? Panen. Berapa nisabnya? Nisabnya adalah khamsatu ausu, 5 wasak. 5 wasak itu sama dengan 60 sok. Ya. 1 wasak sama dengan 60 sok. Jadi sekali lagi, nisabnya 5 wasak. 1 wasaknya 60 sok. Berarti kalau 5 wasak, 5 kali 60. Jadi 300 sok. 300 sok. Kalau seseorang punya tanaman, buah-buahan, panen, kemudian ketika dipanen, ternyata hasilnya itu mencapai nisab. Ada 300 sok atau 5 wasak. Maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa ukuran atau kadar zakat yang harus dikeluarkannya, ini tergantung. Tergantung kepada proses pengairannya. Ya. Proses pengairannya. Kalau seandainya secara alamiah, secara alami, tanpa menggunakan irigasi, secara alami itu hanya mengandalkan air hujan, ya, atau selokan, ya. Nah, air-air seperti itu, maka zakat yang harus dikeluarkannya adalah 10%. 10%. Adapun kalau pengairannya menggunakan irigasi, maka zakat yang harus dikeluarkannya adalah 5%, setengahnya. Ya. Nah. Bagaimana kalau seandainya sebagiannya pakai irigasi, sebagiannya alami? Ya. Tidak pakai irigasi. Maka para ulama menyebutkan zakat yang harus dikeluarkannya adalah 7,5%. 7,5%. Ya. Ini kalau seimbang. Bagaimana kalau dominannya irigasi tapi kadang-kadang pakai menggunakan air yang alami? Ya. Seperti air hujan dan seterusnya. Kata para ulama, dilihat yang dominannya. Ya, kalau dominannya pakai irigasi berarti berapa zakatnya? 10%. Ya. 5%. Ya, jadi dilihat yang dominannya. Nah. Adapun kalau sayur mayur, ingat, sayur mayur maka tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya itu adalah al-hubub wats-tsimar. Biji-bijian dan buah-buah. Kalau sayur mayur, seorang punya sayuran, lahan sayuran yang luas, enggak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Nah. Ini poin pertama. Kemudian poin yang kedua kurma, pohon kurma. Ya. Yang kedua pohon kurma. Kalau seseorang punya pohon kurma kemudian berbuah, ya, berbuah. Kalau seandainya buahnya itu mencapai nisab, maka ada zakatnya. Ya, ada zakatnya. Tapi kalau tidak berbuah, jelas tidak ada zakatnya. Ini kurma. Kemudian berikutnya madu. Bagaimana dengan madu? Ya, madu kalau seandainya dihasilkan melalui lebah, maka pada dasarnya tidak ada zakatnya. Ya, tidak ada zakatnya. Nah, kecuali kalau seandainya seseorang punya madu sekian puluh jeligen, sekian ratus jeligen, kemudian diperjualbelikan. Maka hasil dari penjualannya, kalau mencapai nisab dan melewati satu tahun, itu dikeluarkan zakatnya. Ya, dikeluarkan zakatnya. Nah, ini disampaikan oleh Lajnah Daimah dalam fatwanya. Baik. Selanjutnya masalah yang ketiga, zakatul fiddah wadz dzahab. Zakat emas dan perak. Emas dan perak ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab dan melewati satu tahun. Nisab emas 85 gram. Sedangkan nisab perak 595 gram. Ya. Zakat yang wajib dikeluarkan darinya adalah rub'ul usyur. 1/40 atau 2,5%. Maka kalau misalnya istri kita punya emas beratnya 90 gram dan sudah lewat 1 tahun dari awal kepemilikannya, maka hendaknya dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Ya. Kenapa harus 2,5% atau 1/40? Jawabannya ini sudah menjadi ijma di kalangan para ulama. Sudah menjadi ketetapan, ketentuan dalam zakat. Nah, poin kedua, semua perhiasan emas, baik itu yang dipakai atau yang disimpan, ya, maka ada zakatnya menurut pendapat yang sahih. Semua perhiasan emas, baik yang dipakai maupun yang disimpan, itu ada zakatnya. Ya. Tentu saja kalau mencapai nisabnya dan melewati satu tahun. Ya. Biasanya yang mengoleksi perhiasan emas itu adalah wanita. Karena kalau laki-laki diharamkan. Ya, kalau laki-laki diharamkan, jelas. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ya bahwa perhiasan emas itu dihalalkan bagi kalangan wanita dari umatku dan diharamkan bagi laki-lakinya. Nah. Kemudian mengeluarkan zakat emas ya, boleh dalam bentuk uang. Artinya tidak harus emas lagi. Ya, tapi dengan uang. Yang terpenting mencapai nisabnya dan melewati satu tahun. Ya. Kalau orang seperti contoh yang disampaikan tadi, ya, punya 90 gram emas ya, dan sudah satu tahun, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% dalam bentuk uang. Tidak mesti dalam bentuk emas lagi. Kenapa? Karena lil maslahah, untuk sebuah kemaslahatan. Ya. Nah. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang keempat, apabila seorang wanita, seorang ibu, punya perhiasan emas, tetapi belum sampai pada nisab, namun anak-anaknya, anak-anaknya yang wanita, itu juga semua masing-masing punya perhiasan emas. Semuanya tidak ada yang sampai pada nisabnya. Namun kalau digabungkan semua perhiasan tersebut, maka sampai pada nisab. Apakah harus dikeluarkan zakatnya? Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, la, tidak. Ya. Karena semua perhiasan itu masing-masing ada pemiliknya. Masing-masing ada pemiliknya. Meskipun kalau digabungkan itu bisa sampai nisab. Tapi karena masing-masing ada pemiliknya, ya, maka tidak ada zakatnya. Di awal tadi sudah kita sampaikan bahwa salah satu syarat wajibnya zakat, ya, adalah istiqrarul mulkiyah, kepemilikan yang tetap. Harta yang akan dikeluarkan zakatnya itu milik pribadi, bukan milik orang lain. Ya. Maka ketika belum sampai nisabnya, ya belum ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Nah. Bagaimana dengan bejana? Ini poin lainnya. Ya, poin lainnya. Bagaimana dengan bejana? Bejana-bejana yang terbuat dari emas. Ya. Bejana-bejana yang terbuat dari emas yang sesungguhnya diharamkan untuk kita menggunakannya. Karena ada nas dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Apakah harus dikeluarkan zakatnya? Maka para ulama menjelaskan tetap harus dikeluarkan zakatnya kalau ketika dihitung ternyata mencapai nisab dan melewati satu tahun. Ya. Jadi bukan hanya perhiasan, tapi bejana pun, ya, kalau di rumah kita ada bejana, tidak kita gunakan, tapi sebagai hiasan saja, pajangan saja, ini tetap harus dikeluarkan zakatnya. Bejana emas tersebut. Kalau, sekali lagi, mencapai nisab dan melewati satu tahun. Baik. Poin lainnya, ya, terkait dengan masalah ini adalah apakah boleh menggabungkan emas dan perak sehingga mencapai nisab. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, la, tidak. Misalnya, kita punya emas dan kita juga punya perak. Emas yang kita punya belum sampai nisabnya. Perak yang kita punya pun belum sampai nisabnya. Tapi kalau seandainya digabungkan, itu akan sampai pada nisabnya. Apakah boleh? Syekh Ibn Uthaymin mengatakan tidak. Ya. لِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ جِنْسَانِ مُخْتَلِفًا. Karena emas dan perak ini dua jenis yang berbeda. Ya. Dua jenis yang berbeda. Nah. Baik. Poin selanjutnya. Perhiasan selain emas dan perak. Ya. Perhiasan selain emas dan perak yang dikenakan oleh kaum wanita tidak ada zakatnya. Ini tidak ada khilaf di dalamnya. Ya. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang tidak ada zakatnya. Seperti perhiasan yang terbuat dari kuningan atau tembaga, ya, atau bahan-bahan lainnya selain emas dan perak. Nah, kemudian perhiasan yang dikenakan oleh kaum laki-laki, masalah lainnya, perhiasan yang dikenakan oleh kaum laki-laki seperti cincin yang terbuat dari perak. Cincin yang terbuat dari perak atau pedang yang terbuat dari perak, kata para ulama, la zakata fihi, tidak ada zakatnya. Ya, tidak ada zakatnya. Nah, ini pendapatnya jumhur ulama. Ya. Kecuali bejana tadi. Kecuali bejana. Nah. Baik. Masalah yang terakhir atau poin terakhir tentang zakat emas dan perak adalah apabila seorang wanita, ya, apabila seorang wanita menukar emas yang dimilikinya dengan emas yang baru, menukar emas yang dimilikinya dengan emas yang baru, apakah hitungan masa kepemilikannya itu terputus? Ya, ini emas sudah mencapai nisab, ya. Misalnya awal beli si wanita itu membeli emas 95 gram. Ya. 95 gram. Setelah berlalu 3 bulan dia tukar emasnya itu dengan emas yang baru. Sementara emasnya itu sudah sampai nisab, ya kan? Ia dalam perjalanan menuju 1 tahun dari kepemilikannya. Tapi baru 3 bulan, dia tukar dengan emas yang baru. Sama 95 gram. Apakah hitungan haulnya yang baru berjalan 3 bulan itu terputus? Dan mulai lagi dari awal atau diteruskan? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, diteruskan hitungannya. Diteruskan. Ya. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah, masalah yang keempat sekarang tentang zakatul mal al-muddakhir. Zakat harta simpanan. Zakat harta simpanan. Nah. Poin pertama, apabila seseorang memiliki harta sudah mencapai nisab dan melewati 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sama saja apakah harta ini adalah harta yang dikumpulkan olehnya untuk nikah atau untuk bikin rumah atau untuk yang lainnya. Ini terkait dengan tabungan, ya. Seorang nabung, dia punya rencana ingin nikah tahun 2000 sekian, dia tabung, ternyata uang yang dikumpulkannya itu sudah mencapai nisab, ya, sudah mencapai nisab. Ukuran atau patokan nisabnya itu ke nisab perak, ya, yang terendah, ya. Kalau misalkan emas tidak sampai, berarti ke ukuran perak. Ternyata sudah sampai nisab. Maka ketika sudah sampai nisab, kemudian berlalu 1 tahun berikutnya dan tetap tidak berkurang, dia harus mengeluarkan zakatnya. Demikian juga uang tabungan untuk membangun rumah. Pada bulan Januari umpamanya seseorang menabung uang terus hingga sampai di bulan September, uang yang dikumpulkan untuk membangun rumahnya itu sudah sampai nisab. Ya. Maka ketika sampai di tahun berikutnya bulan September, uang itu tidak berkurang. Tetap masih dalam level nisab, dia harus mengeluarkan zakat. Rubul usyur 1/40 atau 2,5%. Ya. Ingat, patokannya atau ukuran nisabnya tidak selalu ke emas, tapi yang terendah yaitu perak. Ya. Nah. Poin yang kedua, para ulama sepakat bahwa dibolehkan bagi seseorang untuk menggunakan hartanya sebelum mencapai hitungan satu tahun. Entah itu untuk membeli sesuatu, ya, atau untuk keperluan-keperluan lainnya. Dengan catatan, tidak ada maksud untuk melalaikan diri dari kewajiban zakat. Ya. Misalnya, pada bulan Desember ini, seseorang punya uang. Ketika dihitung, ternyata sudah mencapai nisab. Ya. Sudah mencapai nisab. Bulan berikutnya, dia ada keperluan. Ya. Ada keperluan untuk beli ini, beli itu, boleh. Dia gunakan uang tersebut. Ya. Boleh dia gunakan uang tersebut. Dengan catatan, memang untuk sebuah keperluan. Bukan dalam rangka menghindari wajibnya zakat. Nah. Kemudian, poin ketiga. Ya. Poin ketiga, sejumlah harta yang diberikan kepada seorang pegawai ketika sudah selesai mengerjakan sesuatu, maka tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Walaupun dari segi jumlah mencapai nisab. Kecuali kalau melewati satu tahun. Kalau sudah melewati satu tahun dari tanggal penerimaan uang tersebut. Ada seseorang misalnya bekerja. Ketika sudah bekerja kemudian dibayar. Jumlah bayarannya itu kalau dilihat sudah mencapai nisab. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk kemudian menyisihkan hartanya 2,5% untuk zakat. Kenapa? Karena uang tersebut belum mencapai atau belum melewati 1 tahun umurnya. Ya, belum haul. Baru kalau seandainya sudah haul, ya, dia keluarkan zakatnya. Nah, dengan demikian ikhwan fillah rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya zakat gaji. Zakat gaji atau istilahnya zakat profesi. Ya, enggak ada. Nah. Ini dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Kata Syekh Utsaimin, zakatur rawatib ahsanu syai'in fi hadza annahu idza tamma haul awwal ratibin istalamahu fa innahu yuaddi zakata ma indah. Fama tamma haulahu faqad akhrajat zakatu. Nah ini. Ya. Jadi yang paling benar dalam persoalan ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala adalah, ya, ketika seseorang pertama kali menerima gaji dan jumlah gajinya itu mencapai nisab, kemudian melewati 1 tahun umurnya, ya, haul, maka ditunaikan zakatnya. Ya, ditunaikan zakatnya. Adapun kalau ketika baru menerima gaji, kemudian langsung dikeluarkan zakatnya 2,5%, maka tidak ada. Ya, tidak ada. Orang-orang yang membolehkan adanya zakat gaji atau profesi itu berdalil dengan kias. Dikiaskan kepada zakat hubub wastimar. Zakat biji-bijian dan buah-buah. Di mana ketika seseorang panen, maka harus dikeluarkan zakatnya. Nah, demikian juga kata mereka, ketika seseorang gajian. Ya. Ketika seseorang gajian, maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Analogi atau kias semacam ini tidak bisa diterima. Karena bertentangan dengan nas. Bertentangan dengan nas. Dengan dalil. Dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan la zakata fi malin hatta yahul 'alaihil haul. Tidak ada zakat dalam harta sampai harta tersebut melewati satu tahun. Sudah haul. Ini jelas nasnya. Masa nas ini kemudian akan dirubah-rubah? Ya. Terlalu lancang. Kalau seandainya kita mau merubah-rubah nas ini, apalagi kalau dianalogikan kepada zakat hubub dan thimar. Ya. Tidak ada kias ketika sudah ada nas. Maka sekali lagi tidak ada yang disebut dengan zakat gaji atau zakat profesi. Ya. Nah. Ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya masalah yang ke 5, ya. Masalah yang kelima, zakat aradit tijarah. Zakat barang dagangan. Ya. Zakat barang dagangan. Ini juga ada beberapa poin penting. Antara lain poin yang pertama, barang dagangan itu ada zakatnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan barang dagangan? Ini penting untuk diketahui. Barang dagangan itu adalah barang-barang yang memang disiapkan untuk diperjualbelikan. Barang-barang yang diharapkan ada keuntungan darinya. Ya. Dan barang-barang yang disiapkan untuk sebagai usaha. Ya. Ini namanya arud at-tijarah. Barang-barang dagangan. Sama saja. Ya. Apakah itu bentuknya mobil. Ya. Mobil atau bahan-bahan makanan masuk ke dalamnya, ya, atau barang-barang kebutuhan rumah tangga, ya, atau kain-kain misalnya, ya, atau bahkan properti, ya, ini juga sama masuk ke dalam arud at-tijarah, ya, masuk ke dalam arud at-tijarah karena yang diharapkan dari barang-barang tersebut adalah adanya keuntungan dan sebagai usaha. Ya, sebagai usaha. Nah, jadi ada zakatnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 267. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu minatthayyibati ma kasabtum, min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah. Ya. Min thayyibati ma kasabtum. Dari harta yang baik. Maka sabtu yang kalian peroleh dari hasil usaha kalian. Kata Mujahid terkait dengan ayat ini, yakni bit tijarah, yaitu dengan cara tijarah, dagang. Nah, adapun Imam Al-Baydawi terkait dengan ayat ini, beliau mengatakan anfiqu min thayyibati ma kasabtum ay az-zakat al-mafruḍah. Infakkanlah min thayyibati ma kasabtum, dari harta yang baik yang menjadi hasil dari usaha kalian, maksudnya adalah zakat al-mafruḍah, sebagai zakat yang diwajibkan. Jadi bukan hanya sebatas infak begitu saja, tetapi bentuknya adalah zakat yang diwajibkan. Nah, kemudian dasar yang lainnya adalah firman Allah di surat Al-Ma'arij. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang dalam harta mereka itu ada hak yang diketahui. Ya. Nah. Perdagangan itu masuk ke dalam keumuman harta. Sehingga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah haul. Ya. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah rub'ul usyur. 1/40 atau 2.5%. Ya. Cara menghitungnya adalah dihitung semua nilai barang yang dimiliki. nilai barang yang dimiliki itu dikumpulkan, dihitung, kemudian uang yang ada dihitung, berikut utang dihitung, semuanya dihitung, kemudian dikurangi dengan hutang yang jatuh tempo, kalau memang punya hutang, baru dikali 2,5%. Ya, baru dikali 2,5%. Perputarannya tiap tahun. Ya, tiap tahun. Kalau sudah haul, misalnya sekarang kita buka usaha. Ya. Kita punya toko, kita buka usaha. Kemudian lewat 1 tahun. Ya, sudah lewat 1 tahun. Maka kita lihat, kita hitung semua nilai barang itu. Nilai barang yang ada kita hitung semua, kemudian uang yang ada, kemudian hutang, semua dihitung. Semua dihitung, kemudian dikurangi dengan hutang yang jatuh tempo. Kita punya hutang, pas. Ketika haul kita mau keluarkan zakatnya, ya. Itu semua hitungan tadi, nilai barang, kemudian uang yang ada dan hutang itu dikurangi dengan piutang tadi yang harus dikeluarkan karena sudah jatuh tempo, baru dikali 2,5%. Ya. Nah. Misalnya nilai barang semuanya 100 juta. Ya. Kemudian uang yang ada 10 juta. Hutang 10 juta. Nah. Semua itu dijumlah. Baru kemudian dikurangi dengan hutang yang jatuh tempo. Ya. Nah, baru dikali 2,5%. Baik. Misalnya kita awal buka usaha ini bulan Januari. Buka usaha bulan Januari. Ya. Kemudian kita dalam perjalanannya, ya. Kita punya hutang. Dan tempo pembayaran itu adalah bulan Januari tahun berikutnya, pas sudah haul, kan gitu. Ya. Maka tadi caranya, nilai barang, semua barang dihitung, uang yang ada termasuk hutang, kemudian dikurangi hutang yang jatuh tempo, kali 2,5%. Ya. Baik, poin yang kedua, apabila seseorang punya rumah atau semacam apartemen yang disewakan kepada orang lain, maka tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat dari rumah tersebut, tidak ada pula zakat dari apartemen tersebut. Ya. Li'anna habil ujroh, karena ini bukan diperjualbelikan tetapi disewakan modelnya. Ya, disewakan. Nah. Namun kalau seandainya ya, dia punya rumah banyak sekali, semuanya disewakan. Kemudian hasil dari penyewaan rumah tersebut, ya, ternyata ketika dikumpulkan jumlahnya itu uangnya mencapai nisab. Maka wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah haul. Ya. Adapun rumah-rumah itu sendiri tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Nah, beda antara rumah yang memang diperuntukkan dagang, jual beli, diperjualbelikan dengan rumah yang disewakan. Ya. Baik. Poin yang terakhir adalah apabila seseorang menjual sebidang tanah. Seseorang menjual sebidang tanah. Sebelum satu bulan sebelum hitungan haul sempurna. Jadi ini gambarannya, ada orang yang punya sebidang tanah, secara hitung-hitungan ini kalau dijual maka harganya sekian dan sampai nisab ternyata, ya. Kemudian sebelum haul, satu bulan sebelum haul, dia jual, ya, tanah tersebut. Dia jual tanah tersebut. Maka kalau seandainya hasil dari penjualan tanah itu masih ada padanya, dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Adapun kalau seandainya hasil dari penjualan tanahnya itu langsung dibelikan ke tanah yang lainnya, maka tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Ya. Nah. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Masalah selanjutnya, masalah yang ke-6. Iya. Masalah yang ke-6, zakatul aradi. Zakat tanah. Poin pertama, apabila seseorang membeli sebidang tanah untuk tujuan tijaroh, untuk diperjualbelikan, kemudian dari awal pembeliannya, itu sudah melewati haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya kalau nilainya sampai pada nisab, ya. Kalau nilainya sampai pada nisab. Nah, baik. Masalah yang ke-7, zakatud dain, zakat hutang, ya, zakat hutang. Poin penting yang terkait dengan masalah ini adalah apabila kita punya sejumlah uang tapi dipinjami oleh orang lain. Punya sejumlah uang tapi dipinjami oleh orang lain. Ya. Tidak ada pada kita tapi ada pada orang lain. Nah, kalau seandainya orang yang meminjami uang kita itu termasuk orang yang mampu, untuk membayarnya, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau sudah melewati 1 tahun, ya. Misalnya ada seseorang pinjam 100 juta ke kita. Kita kasih, ya, 100 juta. Kemudian lewat 1 tahun. Maka lihat, kalau orang itu adalah orang yang mampu membayar, mengembalikannya kepada kita, maka kita harus keluarkan zakatnya. 2,5%. Ya, karena jelas nilai 100 juta itu sudah pasti masuk nisab. Ya. Baik. Adapun kalau seandainya orang yang pinjam uang ke kita itu termasuk orang yang susah dalam membayar hutang, gak mampu bayar hutang, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya. Ya. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya. Baik. Masalah lainnya adalah ikhrajuz zakat wa ta'khiruha, mengeluarkan zakat dan mengakhirkan waktu pengeluarannya. Para ulama mengatakan al aslu ikhrajuz zakat fil waqti alladhi wajabat fihi hukum asalnya zakat itu dikeluarkan pada waktu yang memang telah ditetapkan. Ini hukum asalnya. Wala yajuzu ta'khiruha, tidak boleh mengakhirkannya. Tidak boleh mengakhirkan dari waktu yang sudah ditetapkannya. Illa lihajatin, kecuali kalau ada satu kebutuhan. Wajaba ta'khiruha, yajuzu ta'khiruha limaslahatin, maka boleh mengakhirkannya untuk suatu kemaslahatan. Ya, misalnya mencari orang yang layak untuk mendapatkannya. Ya. Kita punya harta, wajib dikeluarkan zakatnya pada bulan ini umpamanya. Ya, sudah lewat 1 tahun. Pada bulan ini kita wajib mengeluarkan zakat. Tapi kita belum menemukan ada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Akhirnya lewat. Ya, lewat 1 bulan. Belum ketemu juga, lewat 1 bulan. 1 bulan berikutnya. Ini enggak apa-apa. Karena ada satu kebutuhan. Mencari siapa yang pas, yang berhak untuk mendapatkannya. Nah. Adapun kalau dengan sengaja mengakhir-akhirkan waktu pengeluaran zakat, ya, kalau mengakhir-akhirkan waktu pengeluaran zakat sampai beberapa tahun, ini berdosa, tidak boleh. Ya. Nah. Selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah, i'ta'ul aqarib minaz zakat. Masalah yang kesekian adalah tentang i'ta'ul aqarib minaz zakat. Memberikan zakat kepada kerabat. Ya. Ada beberapa poin penting dalam masalah ini. Pertama, boleh memberikan zakat kepada saudara kita yang laki-laki atau saudara kita yang perempuan kalau mereka termasuk orang yang mustahik. Kalau termasuk orang yang mustahik. Ya. Karena mereka berhak untuk mendapatkan sedekah. Baik. Ini pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Poin yang kedua, tidak boleh memberikan zakat kepada kedua orang tua. Tidak boleh memberikan zakat kepada kedua orang tua. Kenapa? Li'anna nafaqata tajibu alaihi. Ya. Karena mereka adalah pihak yang wajib mendapatkan nafkah, ya, bantuan. Baik. Kecuali kalau kedua orang tua ini termasuk dari golongan gharimin yang punya hutang, ya. Atau fuqara, termasuk dari kalangan fakir. Si anak dalam keadaan tidak mampu untuk memberikan nafkah kepadanya, maka baru boleh diberi dari harta zakat. Ya. Baik. Kemudian poin yang ketiga. Tidak boleh memberikan zakat. Seorang suami tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya. Seorang suami tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya. Kenapa? Karena istri adalah pihak yang berhak mendapatkan nafkah. Wajib dapat nafkah, sehingga tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya. Imam Ibnu Mundhir rahimahullahu taala telah menukil kesepakatan tentang hal ini. Dan sebaliknya, boleh bagi seorang istri memberikan zakat kepada suaminya. Kalau seandainya suaminya ini masuk dalam kategori ahlu zakat alias mustahik. Suaminya miskin, istrinya kaya raya. Ya. Akhirnya zakat itu diberikan kepada suaminya. Nggak apa-apa. Suami bukan pihak yang wajib mendapatkan nafkah. Ya, karena suami itu adalah pihak yang wajib menafkahi, bukan dinafkahi. Ya. Suami itu menafkahi, bukan dinafkahi. Tetapi ketika suami tidak mampu, suami termasuk fakir, ya, sementara istrinya kaya, ya, banyak hartanya, maka boleh zakatnya diberikan kepada suami. Nah, baik. Kemudian bahasan terakhir ada beberapa poin penting tersisa, diantaranya yang pertama harta yayasan, harta milik yayasan, ya, untuk kepentingan dakwah. Kalau dikumpulkan, wah, itu sudah sangat mencapai nisab. Namun para ulama menyatakan la zakata fiha, tidak ada zakatnya, ya, tidak ada zakatnya, karena harta tersebut statusnya atau kedudukannya kal waqfi, seperti apa, wakaf, tidak ada zakatnya. Ini jawaban dari Lajnah Ad-Daimah ketika ditanya soal harta milik yayasan. Nah, kemudian poin yang kedua, ya, sesuatu yang digunakan seperti rumah, ya, mobil, pakaian, ini tidak ada zakatnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, laisa 'alal muslim fi 'abdihi wa la farsihi shadaqah. Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim pada budak yang dimilikinya dan kuda yang dimilikinya, sedekah, zakat. Ya. Jadi rumah tidak ada zakatnya, mobil tidak ada zakatnya, pakaian tidak ada zakatnya. Ini berbeda dengan orang yang jual beli mobil, beda. Ya. Orang yang jual beli mobil, beda juga dengan pengusaha pakaian. Ya. Kalau yang digunakan mobil yang kita pakai, rumah yang kita pakai, itu tidak ada zakatnya. Baik. Poin lainnya yang penting juga adalah harta yang dicuri atau harta yang digosok. Kita punya harta, kita punya uang, ternyata dicuri. Padahal itu sudah sampai nisab, ya, dan sudah 1 tahun belum kembali. Apakah harus dikeluarkan zakatnya? Kata Imam Malik rahimahullahu taala, laisa fihi zakat. Tidak ada kewajiban dikeluarkan zakatnya sampai harta tersebut balik kembali. Ya. Nah. Poin lainnya, boleh zakat diberikan kepada penuntut ilmu. Ya. Boleh zakat diberikan kepada penuntut ilmu. Ini ada 1 pertanyaan diajukan kepada Lajnah Daimah, boleh kamu memberikan zakat kepada para penuntut ilmu? Lajnah memberikan jawaban, boleh. Ya. Boleh juga zakat diberikan kepada orang yang ingin nikah tapi tidak punya modal. Ya. Tidak punya apa-apa tapi pengen nikah. Nah. Bolehkah zakat diberikan kepadanya? Boleh. Kalau memang kondisinya seperti itu, ya. Kalau memang kondisinya seperti itu. Sebenarnya bukan modal dengkul, ya, tapi dia memang tidak punya kemampuan. Punya keahlian enggak, ya, nah bisa usaha sudah, boleh kasih modal dari zakat untuk dia nikah. Nah, ini disebutkan dalam fatwa Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau ditanya tentang masalah ini dan beliau mengatakan boleh, ya. Nah, kemudian tidak boleh, ya, mengalokasikan harta zakat untuk pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit, atau yayasan-yayasan. Nah, harta orang gila, kata para ulama, harta orang gila kalau sudah mencapai nisab dan sudah haul, wajib dikeluarkan zakatnya. Karena enggak ada hubungan antara kegilaan dengan harta. Ya. Baik, kadang-kadang orang gila juga bisa kalau untuk urusan menghitung uang tuh enggak gila pada saat itu. Setelah itu gila lagi. Baik. Ya. Jadi tetap dikeluarkan zakatnya. Baik. Kemudian sekarang ini ada semacam sebuah lembaga ya, atau dibikin sebuah lembaga yang dikelola di dalamnya uang atau harta apa saja bentuknya ya. Kalau istilahnya sunduk ta'awuni ya, sunduk ta'awuni, kotak ta'awun amal ya, dikumpulkan di dalamnya sejumlah uang ya. Tujuannya untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Kata para ulama, dalam hal ini Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya, beliau pernah ditanya tentang masalah ini, harta tersebut tidak ada zakatnya. Harta tersebut tidak ada zakatnya. Harta yang dikumpulkan bisa macam-macam. Tidak selalu uang, ya. Misalnya ada sebuah lembaga yang dengan sengaja mengumpulkan beras ya, atau padi, hasil panen, setiap panen harus dikumpulkan di satu tempat, tujuannya untuk memberikan bantuan kepada yang suatu saat membutuhkan. Maka sejumlah padi tersebut tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Nah, baik, insyaallah karena sudah habis waktunya, kita cukupkan pembahasan tentang zakat sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa mewakili perkara-perkara yang belum disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini pertanyaannya sudah lama nih. Sudah diketik soalnya ini. Baik, sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, siapakah yang berhak mengelola zakat pertanian? Nah, pada dasarnya, atau masih ada lagi pertanyaannya ini, apakah harus dari pengelola zakat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah seperti baz, atau dapat dikelola oleh sebagian orang? Ya. Pada dasarnya, hal yang terpenting dalam hal zakat itu adalah zakat tersebut sampai kepada mustahiknya dengan cara yang benar. Itu yang paling penting. Sehingga dengan sebuah lembaga atau tidak, itu bukan hal yang penting. Ya. Nah, karena itu, maka kalau memang pemerintah menetapkan adanya pihak sebagai pengelola zakat, maka tidak jadi masalah, asalkan amanat dan benar menyampaikan zakat tersebut kepada mustahiknya ya. Nah, atau ada istilahnya al-amilin ya, amil ini yang menangani masalah zakat ya. Dan amil ini juga berhak mendapatkan zakat. Dan tidak disyaratkan amil itu orang fakir. Ya, tidak disyaratkan orang fakir. Orang kaya bisa jadi amil. Dan dia mendapatkan zakat. Nah, tapi kalaupun mau dikeluarkan zakatnya secara sendirian, juga tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Nah, apalagi kalau pemerintah tidak menentukan adanya sebuah lembaga yang mengelola urusan zakat pertanian. Nah, Jadi kalau ditanyakan apakah harus dari pengelola zakat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah, jelas jawabannya tidak ada keharusan. Ya, tidak ada keharusan. Kecuali kalau memang pemerintah itu menuntut untuk seperti itu dan diberlakukan di setiap daerah, maka tidak mengapa. Ya. Kapan zakat dibayarkan? Apakah langsung pada saat panen? Ya, kalau terkait al-hubub was-thimar, maka waktunya ada pada saat panen. Ya. Waktunya pada saat panen. Nah, dan ingat satu syarat lagi, yaitu sampai pada nisab. Apakah zakat berbentuk gabah yang dikumpulkan dapat dipinjamkan tanpa bunga? Zakat yang berbentuk gabah yang dikumpulkan dapat dipinjamkan tanpa bunga. Nah, kalau itu harta zakat, tidak boleh digunakan untuk apapun. Ya, tidak boleh digunakan untuk apapun. Harus diberikan kepada yang berhaknya, yang mustahiknya. Nah, kalau seandainya zakat yang berbentuk gabah itu, ya, kemudian malah dipinjamkan, ini sama saja dengan melakukan tindak kezaliman. Ya. Karena zakat itu kalau sudah ditetapkan harus segera dialokasikan. Harus segera didistribusikan kepada yang berhaknya. Nah. Pada umumnya pengelolaan lahan pertanian dikelola dengan sistem pemilik dan penggarap. Siapakah yang berhak dan wajib membayar zakatnya? Ya, pemiliknya. Ya, setelah semuanya dihitung. Setelah semuanya dihitung. Ya. Nah. Suatu lahan yang pada musim hujan dialiri oleh irigasi dan pada saat musim kemarau tidak dialiri oleh irigasi tetap ditanami, apakah zakatnya juga berbeda? Tadi sudah dijelaskan. Ya. Tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau yang dialiri dengan irigasi, maka nisabnya berapa? 5%. Ya. Adapun yang tidak dialiri dengan irigasi, maka nisabnya 10%. Ya. Baik. Demikian beberapa pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya. Misalkan haul harta kekayaan itu bulan Januari. Haul harta kekayaan itu bulan Januari dan sudah mencapai nisab. Bahkan jumlahnya sudah melebihi dari jumlah nisab. Apakah zakat yang dibayarkan sebatas jumlah nisab atau secara keseluruhan? Ya. Pertama, hal yang harus kita pahami adalah ketika kita memiliki harta dan sudah sampai nisab, maka disitulah mulai dihitungnya haul. Ya. Di situ mulai dihitungnya haul. Adapun kalau misalkan bulan Januari kita baru punya uang 2 juta. Ya. Terus baru sampai di Januari tahun berikutnya jumlah uang kita bertambah dan ternyata mencapai nisab. Ya. Tidak dikeluarkan zakatnya. Tidak dikeluarkan zakatnya. Sekali lagi, penghitungan haul itu mulai pada saat uang kita sudah mencapai nisab. Disitulah mulai dihitung. Ya. Nanti kan akan kelihatan apakah berkurang atau malah terus bertambah. Ya. Misalkan kita di bulan Januari punya uang dan jumlah uang kita mencapai nisab. Dalam perjalanannya hingga sampai di bulan Januari tahun berikutnya, itu ternyata tidak lagi ada atau tidak lagi mencapai nisab, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau tetap ada di level nisab atau bahkan lebih, baru dikeluarkan zakatnya. Berapa zakat yang dikeluarkan? Tetap 1 per 40 atau 2,5%. Tinggal dikalikan, ya. Nah, berapa jumlah nisab zakat sayur mayur atau buah-buahan yang dikategorikan tidak masuk di zakat yang diperjualbelikan? Baik, tadi sudah disampaikan bahwa sayur mayur tidak ada zakatnya, ya, tidak ada zakatnya. Adapun kalau kita dagang sayur mayur, penghasilannya pun sepertinya tidak akan sampai pada nisab, ya, karena sangat murah sekali kalau sayur mayur ini, ya kan? Kecuali kalau kita jadi satu-satunya penjual sayur mayur di Majalengka, pokoknya. Semua warga Majalengka itu hanya beli sayur mayur dari kita. Mungkin saja penghasilan dari jual beli sayur mayur itu bisa mencapai nisab. Kalau memang sudah mencapai nisab dan melewati 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya. Ya. Tapi yang pasti sayur mayur tidak ada zakatnya. Ya. Berapa hektar pun, ya, tidak ada zakatnya. Tetap ketika panen tidak dikeluarkan zakatnya. Ya. Baik, ini ada pertanyaan seputar fidyah puasa Ramadan. Kita sedang membahas zakat. Ini insya Allah pertanyaannya di luar saja, ya. Apakah pelarangan bermain ketepel itu secara mutlak atau ada perincian? Baik. Kita sedang membahas zakat. Pertanyaan yang keluar tentang ketepel. Luar biasa itu, ya. Tapi yang jelas Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan larangannya, ya. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam anil qadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bermain ketepel, ya, karena ketepel itu tidak membuat luka musuh, ya kan? Tidak membuat luka musuh. Daripada bermain ketepel, kalau mau latihan mendingan latihan nembak pakai air angin itu, pakai senjata angin itu, ya. Lebih baik itu daripada bermain ketepel. Yang pasti ada larangannya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Kapan seseorang diperbolehkan mengqasar sholat ketika safar, baik berangkat maupun pulangnya, dalam perjalanan, ya, di tempat safar, dalam perjalanan di tempat safar, ya, di situ boleh seseorang untuk mengqasar sholat. Nah, masih toh. Baik. Sekarang ada kasus seseorang, dia punya rumah. Rumah itu pada awalnya memang untuk ditempati. Ya. Dan kita sudah tahu bahwa rumah yang ditempati itu tidak ada zakatnya. Tapi sudah berlalu sekitar 1 tahun dia menempati rumah itu, kemudian ada niat keinginan untuk menjualnya. Ya. Dan kalau dijual itu rumah, nilainya mencapai nisab, harganya itu. Ya. Kalau diperkirakan, wah pasti mencapai nisab. Ya. Kapan? Apakah ketika itu rumah tersebut statusnya berubah dari yang pada awalnya tidak dizakati, kemudian jadi harus dikeluarkan zakatnya? Jawabannya iya. Ketika memang mau dijual, ya, ketika ada niatan dijual, maka rumah tersebut harus dikeluarkan zakatnya. Ya, maksudnya dari penghasilan, ya, dari uangnya harus dikeluarkan zakatnya. Baik. Kapan dihitung haulnya? Mulai menghitung haulnya, apakah setelah rumah itu terjual? Ya. Atau ketika ada niatan, ya, untuk menjual. Kata para ulama, ketika ada niatan, ketika sudah merubah niatnya, itu sudah dihitung haulnya. Sudah dihitung haulnya. Jadi begitu sudah lewat 10 bulan umpamanya, ya, dari niat, kemudian baru terjual, maka haulnya tinggal 2 bulan lagi, ya, baru dikeluarkan zakatnya. Nah, terus apakah zakat yang dikeluarkannya dalam bentuk uang atau barang-barang yang ada di rumah tersebut? Dalam bentuk uang, ya, dalam bentuk uang. Nah, sudah 3 tahun menawarkan belum laku juga, masya Allah. Ya. Maksudnya karena tidak laku tidak laku. Ya. Ya. Paling nanti aja, setelah terjual semua tinggal dihitung, iya, berapa tahun lewat, baru sedikit kok, 500 miliar, 500 juta ya, wah, enggak lah, ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.